Ku sadari sepinya hati ini, kasih tanpa ada dirimu menemani. Kebahagiaan waktu kita berdua, jangan biarkan waktu-waktu itu berlalu. Belai rambutku, dekatlah dirimu padaku. Katakan pada waktu, jangan cepat berlalu. Berlalu. Waktu terus berlalu, kini tiada lagi yang dapat menghalangi. Ku sadari sepinya hati ini, kasih tanpa ada dirimu menemani. Kebahagiaan waktu kita berdua, jangan biarkan waktu-waktu itu berlalu. Peluk diriku, genggamlah jemariku. Katakan kau hanya milikku. Peluk diriku, genggamlah jemariku. Kecuplah bibirku, bisikan kata cintamu. Belai rambutku, dekatlah dirimu padaku. Katakan pada waktu, jangan cepat berlalu. Katakan pada waktu, jangan. Katakan pada waktu, jangan. Katakan pada waktu, jangan. Cepat berlalu. Kembali.